nyawang bulane ketok slirane sing marahi kelingan kowe aku golek dalane iso petok slirane pancen samestine yen tresna kowe tak olehi nanti parane bingung nen pikire yen apa to kowe